السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. كم مسلمين كم مسلمات para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Matan Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sampai kita pada bab gadai dan masih dalam perkataan muallif wa yakunu inda man ittafaqa 'alaihi. Al-Mu'allif rahimahullah berkata, Imam Hajjawi, dan barang gadai tersebut berada di sisi orang yang mereka sepakati orang tersebut. Pada dasarnya, barang gadai itu adalah milik yang menggadaikan yang berhutang, tapi keberadaannya ada di tangan orang yang memberikan piutang, yang memberikan hutang, imbalan dari hutangnya dia terima barang gadaian. Pada dasarnya seperti itu. Ya, tetapi kemungkinan si penggadai, yaitu yang meminjam, tidak redha dengan hal tersebut. Ya, maka bisa mereka menunjuk pihak ketiga. Ya, ini yang mereka sepakati. Bisa jadi berbeda pendapat. Si A mengatakan, si pemilik barang yang menerima pinjaman mengatakan, saya maunya dengan Ahmad yang memberikan pinjaman, saya enggak mau, saya maunya dengan Mahmud. Mereka berbeda pendapat, maka dalam hal ini tentu merujuk kepada perkataan qadhi. Qadhi menentukan di tangan siapa barang gadai tersebut dipegang. وَإِنْ أَذِنَا لَهُ فِي الْبَيْعِ لَمْ يَبِعْ إِلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ قَبِضَ الثَّمَنَ فَتَرِفَ فِي يَدِهِ فَمِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ وَإِنْ ادَّعَى دَفْعَ الثَّمَنِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ فَأَنْكَرَهُ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَمْ يَكُنْ بِحُضُورِ الرَّاهِنِ ضَمِنَ كالوكيل وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. Memang agak panjang bahasanya, tapi akan kita baca perlahan-lahan. وَإِنْ أَذِنَا لَهُ, jika keduanya, yang menggadaikan dan yang murtahin, yang memberikan piutang, yang berutang dan yang memberikan piutang, mereka setuju, mengizinkan kepada pihak ketiga tadi, فِي الْبَيْعِ لَمْ يَبِعْ إِلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ, mereka mengizinkan untuk menjualnya. Ya, bila jatuh tempo, kemudian si yang berhutang belum mampu membayar, keduanya mengizinkan, ya sudah kamu jual saja. Dia jual harus dengan mata uang setempat. Ya. Kalau di negara kita berarti harus jual dengan rupiah. وَإِنْ قَبَضَ الثَّمَنْ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَمِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ, dan dia akan menjual dengan rupiah tadi, pihak ketiga ini, dan dia terima hasil uang penjualannya, lalu hilang di tangannya. Siapa yang menanggung adalah pemilik gadai. Berarti hutangnya belum terbayarkan sama sekali. Ya, hari umumnya berhutang kepada Mahmud sebanyak 10 juta, gadainya motor, Tapi motor tidak dipegang oleh Ari, juga tidak pegang Mahmud. Anda bersepakat menunjuk umpamanya Muhammad. Muhammad yang pegang motor tersebut. Sampai waktunya Anda berdua mengizinkan. Baik Ari atau Mahmud izinkan kepada si Muhammad, dah kemujilannya motornya. Ya. Setelah dijualnya motor dan uang dapat 11 juta umpamanya uang, qadar Allah, lenyap uang di tangan dia, hilang. Ya. Siapa yang menanggung adalah pemilik motor. Berarti hutangnya belum sama sekali terbayarkan walaupun 1 sen karena uangnya hilang. Wa in da'a daf'a thaman ila al-murtahini fa ankarahu wa la bayyinata wa lam yakun bi hudur ar-rahin dhamin ka wakilin. Dan jika pihak ketiga tadi yang memegang gadai tadi yang dipercaya oleh kedua pihak tadi mendakwakan bahwa uang penjualan 12 juta tadi sudah diserahkannya kepada pemberi hutang. Dalam tadi Ari berhutang 10 juta ke Mahmud. Barang dipegang oleh Muhammad. Lalu kata Muhammad, motor sudah saya jual, dapat uang 11 juta dan 10 jutanya sudah saya bayarkan ke Mahmud. Fa'ankarahu. Lalu Mahmud mengatakan, tidak, saya belum terima. Wala bayyinah, dan tidak ada saksi. Walam yakun bihudurir rahin, dan juga Ari yang punya motor tadi pada saat serah terima tadi tidak hadir. Dhamin kawakilin. Maka si Muhammad dia yang menjamin. Yang tertanggung untuk membayarkan 11 juta tadi hasil penjualan motor. Kawakilin sama seperti wakil. Kenapa? Karena di sini ada kelalaian dari pihak ketiga tadi, dari si Muhammad. Harusnya dia menyerahkan uang, bawa saksi dua orang, atau minimal yang punya motor yang meminjam uang bawa jadi saksi hadir dalam balas serah terima uang tadi. Ya. Wa in syarata alla yabi'ahu idza halla ad-dainu aw in ja'ahu bihaqqihi fi waqti kadza wa illa farrahnu lahu lam yasih asy-syartu wahdahu. Sini muallif melanjutkan, jika dia mensyaratkan, yaitu pemilik barang mensyaratkan kepada pihak ketiga tadi, alla yabi'ahu idza halla ad-dain, syaratnya kata dia, ini motor sebagai jaminan, tapi saya syaratkan ketika jatuh tempo waktu pembayaran, ya umpamanya hari pinjam uang 10 juta kepada Mahmud, jatuh tempo pembayarannya tanggal 30 Maret 2019. Lalu Ahari menyerahkan motor kepada Muhammad dan mensyaratkan kepada Muhammad, pihak ketiga yang adil ini, kalau jatuh tempo nanti jangan, kamu tidak boleh jual motor saya. Ya. Kata muallif, ini jawabannya di belakang. Lam yasih syartu wahdahu. Persyaratannya batal. Batal persyaratannya, dan tujuan, karena ini persyaratan yang bertentangan dengan muktadha akad. Konsekuensi dari menggadaikan apa? Bahwa dia sebagai penjamin penutup hutang. Bila jatuh tempo pembayarannya tidak mampu dijual, sekarang dia mensyaratkan seperti itu, maka syaratnya batal. Ya, sama dengan konsekuensi dari jual beli adalah berpindah kepemilikan kepada pihak pembeli. Kalau penjual mengatakan kepada pembeli dengan cara tidak tunai, bayarannya nanti, kata dia, ini barang saya jual ke kamu tapi bukan milikmu. Ya, batal, karena syarat ini bertentangan dengan konsekuensi muktadha dari akad tersebut. Atau dia syaratkan persyaratan yang lain. Kata yang pemberi gadai tadi, in ja'ahu bihaqqihi fi waqti kadha wa illa farrahnu lahu. Jika ja'ahu bihaqqihi, jika orang yang berhutang tadi dia bayarkan hutangnya pada waktu tertentu, kalau dia tidak datang membayar, maka barang gadaian menjadi milik pemberi hutang. Paham ini? Nah, kalau tadi dia di pihak ketiga, kalau sekarang enggak, Ari menggadaikan motornya kepada Mahmud yang minjamkan Ari uang 10 juta. Ya. Lalu kata Ari, kalau saya tanggal 30 Maret nanti saya bawa uang 10 juta, ya, kalau tidak silakan itu motor menjadi milikmu. Ya. Di sini muallif mengatakan tidak sah persyaratannya. Artinya batal. Ini mazhab dalam Hambali, tapi para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan ini kalau tidak ada kesepakatan iya. Tapi kalau ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan mereka saling setuju, pada waktunya saya tidak mampu, maka barang menjadi milikmu. Kenapa mazhab Hambali melarang persyaratan seperti itu? Karena itu adalah gadai jahiliyah. Di jahiliyah seperti itu. Dan yang diterapkan sekarang di beberapa lembaga keuangan konvensional juga sama. Ya. Mereka minta barang gadaian yang jauh lebih tinggi daripada nilai hutang. Pada saat tidak mampu, mereka ambil keseluruhannya menjadi milik mereka. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. Rasulullah SAW memberikan aturan terhadap kesalahan gadai di masa jahiliyah itu, kata beliau, barang gadaian tidak boleh tertahan, tidak boleh terkunci dari pemilik barangnya. Itu milik dia, keuntungannya dan kerugiannya pun dia menanggung. Ya, karena di masa jahiliyah seperti itu. Ya, akan tetapi kata Syekh, kalau Anda setuju, umpamanya, ya, Anda mengatakan kalau saya tidak mampu, barang menjadi milikmu. Ya. Tentu biasanya penerima gadai meminta pemberi hutang, dia minta barang gadaian jauh lebih tinggi daripada harga gadai tersebut. Tapi kalau Anda redo menjualnya dengan harga seperti itu, kalau tidak, ya, maka pada dasarnya boleh. Ya, karena setiap persyaratan hukum asalnya al-muslimuna ala syurutihim. Wallahu ta'ala a'lam. Sekira cukup sampai di sini dulu hari. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas pelajaran yang saya telah sampaikan untuk kita pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi bekal yang bermanfaat, menambahkan ilmu kita khususnya di dalam kita bermuamalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan mulai sekarang di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat kirimkan saja di 0819896543. Baiklah, kami angkat telepon yang pertama. Halo. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Hasan, Pak Hasan di Bandung. Silakan Pak Hasan di Tambun ya. Iya. Tanyaannya silakan Pak. Berkaitan dengan gade menggade. Di zaman Rasulullah mungkin ada riwayat contoh yang pernah para sahabat di zaman sahabat seperti itu. Jadi mohon keterangannya. Contoh di zaman Rasulullah ketika beliau masih hidup. Oh. Itu saja mungkin. Baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak tadi meminta contoh apakah di zaman Rasulullah ada transaksi gade yang bisa Ustaz sampaikan contohnya salah satunya. Dalam Al-Qur'an ada dan pun dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pun dipraktikkan oleh para ulama-ulama dan kaum muslimin dari masa ke masa. Ya. Allah mengatakan farihanum maqbudah. In kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba farihanum maqbudah. Bila kalian membuat akad tidak tunai, ya, salah satu pihak memberikan uangnya dalam akad salam umpamanya, di mana pembeli membayar dengan uang, ya, dan di perjalanan tidak ada notaris, pencatat tidak ada tukang catat, mereka dua-duanya enggak bisa tulis baca. Ambil barang gadaian yang diterima. Ada dalam Al-Quran. Yeah. Dipraktekkan ataupun tidak, enggak ada masalah. Karena tidak semuanya yang ada dalam Al-Quran tersebut bisa Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang mungkin bisa, terkadang tidak. Yeah. Terkadang pas ada, terkadang pas tidak. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW sendiri beliau telah praktekkan gadai. Yeah. Ya. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli gandum dari Yahudi dengan tidak tunai. Yeah. Dan beliau gadaikan baju besinya. Yeah. Gadai. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat tidak tertebus. Ya, karena beliau wafat dan masih meninggalkan hutang tersebut. Baik. Dan bahkan dalam masalah tadi seperti Syekh Saimin menceritakan tentang ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad pun pernah menggadaikan sendalnya. Beliau membeli sesuatu kemudian tidak bawa uang tunai dan beliau gadaikan sendalnya. Pergi ke masjid tanpa sendal. Boleh. Dan beliau mengatakan kalau nanti saya enggak datang itu sendal menjadi milikmu. Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat. Dan berikutnya kami angkat kembali untuk penelpon yang kedua, silakan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dari Abu Hafiz Pamekasan Madura. Silakan Abu Hafiz di Madura ya. Ini masalah menyimpan mendaftar haji ke bank BNI. Itu bank konvensional. Bagaimana, apa itu mau ditarik atau dipindahkan ke bank syariah itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi menabung untuk haji di bank konvensional BNI saat ini, Ustaz. Nah, apakah diteruskan saja hingga lunas atau saya tarik dan dipindahkan ke bank syariah, Ustaz? Menabung, tujuan berangkat ibadah haji adalah keinginan setiap muslim dan bahkan setiap manusia. Mereka ingin menyambut panggilan Allah Azza wa Jal. Ini panggilan fitrah. Ya. Maka kaum muslimin berkeinginan kuat untuk melakukan tersebut. Dan keinginan ini terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk mencari keuntungan. Kalaulah dengan cara yang halal, hukum asalnya tidak ada masalah. Ya. Tapi bahkan lembaga-lembaga keuangan ribawi pun ikut dalam hal ini seperti tadi, menyediakan tabungan haji. ya. Maka kita sebagai muslim tentu kita yang memilih ya. Kita yang memilih mana yang dibenarkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal ya. Dan Allah memerintahkan kita berhaji dan mengharamkan kita berbuat riba. Dalam tabungan haji di bank konvensional, ya, mengandung unsur bunga ada ribanya. Satu, kalaupun dikatakan tidak ada bunganya, uang Anda akan diputar untuk apa? Untuk akan dipergunakan dalam pinjaman riba. Iya. Ya. Maka yang terbaik, dan kemudian kalau Anda tidak dapatkan pertambahan, inflasinya besar. Anda mungkin berangkat hajinya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi di beberapa daerah, beberapa kota. Sekarang mungkin nilainya 35 juta. 20 tahun lagi mungkin nilainya 70 juta. Atau mungkin 100 juta. Maka berapa lama pun Anda menabung tidak akan tercapai angka seperti itu. Maka wallah ta'ala alam, Allah mewajibkan bagi yang mampu. Sekarang tidak mampu, kenapa tidak mampu? Punya uang pun Anda 5 miliar, berangkat pun tidak bisa karena kuotanya sudah penuh. Ya. Maka wallah ta'ala alam, jangan menabung, putar uang tersebut dalam bentuk usaha. Kapan kuotanya ada terbuka untuk Anda, dinyatakan umumnya ada kuota, silakan mendaftar dan berangkat tahun depan atau minimal 2 tahun ya, baru Anda setorkan uang tersebut. Begitu menanggapi kenyataan seperti sekarang, yang ini adalah kesalahan yang fatal dalam mengelola ibadah haji kaum muslimin, yang penyebabnya murni adalah riba, yaitu dana talangan haji. Di mana antrian, sebelum ada program dana talangan haji, kaum muslimin dahulu sebelum dana talangan haji itu, 3 bulan sebelum musim haji, mendaftar masih bisa berangkat. Sekarang 20 tahun Anda mengantri. Maka tidak ada, kalau ingin juga menabung, tabunglah dalam bentuk emas. Ya. Sehingga terjadi pun inflasi, Anda masih bisa berangkat ibadah haji. Wallah ta'ala alam. Terima kasih atas saran dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi khotbah Islam yang ingin bertanya langsung via telepon. Pada kesempatan pagi hari ini kami tunggu pertanyaan Anda di 021-823-6543. Kami angkat untuk penelpon yang ketiga, silahkan. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana, mohon maaf? Iya, dengan Bapak Diki dari Malang. Pak Diki di Malang, silakan pertanyaannya. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, terkait tadi masalah dana talangan haji, apakah kita sebagai warga negara Indonesia ini yang memang waktu tunggunya haji lama, apakah kita diharuskan untuk mengikuti haji plus yang nilainya itu cukup besar Ustaz, sampai 200 mungkin juta ke atas? Karena kalau ngikutin haji reguler, antrinya pun sampai puluhan tahun Ustaz. Dan usia orang tua sudah sepuh Ustaz. Apakah dihukumi harus mengikuti haji plus? Karena dari sisi biaya insya Allah ada Ustaz. Gitu. Iya. Afanah Diki, kalau orang tua Anda miliki biaya yang cukup mampu untuk berangkat yang haji plus, berapa yang ngantrinya? Kalau haji plus dari travel bilangnya kurang lebih 1 tahun 2 tahun Ustaz. Ya, kalau memang jelas ya berangkatnya dan dijamin masuk kuota ya, bukan, karena sekarang banyak yang jenis hajian yang tidak dalam kuota, ya, sehingga ini mengandung risiko bagi para jemaah juga, ya. Maka kalau yang aman seperti yang ada kuotanya tadi, masuk kuota yang Haji Plus, kalau mampu berangkat. Anda menunggu 20 tahun lagi, wallahu a'lam apa yang terjadi. Ini bagi Anda, bagi orang tua Anda wajib kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, tidak ada kewajiban seperti pertanyaan yang tadi menabung. Menabung tidak ada kewajiban berarti. Tapi kalau Anda orang tua mampu, ya, punya aset yang cukup, jual aset tersebut, ambil yang 2 tahun tadi. Semoga Allah mudahkan orang tua Anda untuk melakukan ibadah ini. Amin, Ustaz. Ya. Cukup Pak Diki? Naam, cukup. Terima kasih ya. Allah yang barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kita akan beralih ke pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Wardi dari Setu, Ustaz. Ustaz, saya mau tanya ini, apakah termasuk perbuatan riba apabila kita kredit kepada pihak A dan tanpa bunga apabila waktu keterlambatannya, sedangkan pihak A tersebut membeli produk tersebut ke bank dengan cara riba? Bank jual produk? Ya, walau alam dia maksudnya, Ustaz. Dia membeli dari pihak tersebut, membeli produk tersebut ke bank dengan cara riba. Berarti mungkin banknya yang bayarin, Ustaz. KPR. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Seseorang yang membeli barang, kemudian uangnya tidak cukup, ya, dan dia pinjam dengan pinjaman riba. Ya, nggak ada bank konvensional nggak pernah jual beli barang. Ya. Mereka hanya menyerahkan uang pinjaman. Uang pinjaman. Ya. Apakah pinjamannya ini halal dan dia belikan ke barang, barangnya jadi halal ataukah tidak, dan barang itu kemudian dijualnya dengan cicil ke seseorang, ke Anda yang bertanya ini umpamanya. Apakah halal Anda beli? Ya. Ini sering saya jelaskan dalam akad pinjaman yang ada persyaratan ribanya. Ya, dia pinjam uang 100 juta, ada bunganya dan ada keterlambatannya, ya. Itu kan mengenai unsur riba. Tapi apakah uang 100 juta yang diterimanya ini halal atau tidak? Ya. Sehingga ketika dia belikan rumah, rumahnya halal atau tidak? Sering saya jelaskan dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Mazhab Syafi'iyah dan dikatakan oleh Imam An-Nawawi, karena riba hukumnya haram dan akad riba adalah batal, dan pinjaman bergabung dengan riba, maka pinjamannya juga menjadi batal hukumnya. Harus dikembalikan secepatnya di waktu itu juga. Tidak bisa digunakan uang itu untuk membeli rumah oleh dia. Bila dia berikan rumah, rumahnya menjadi haram. Bila rumahnya dijual ke Anda, haram juga Anda beli. Ini pendapat Syafi'iyah. Ya. Dan Indonesia pendapatnya kan Syafi'iyah. Syafi'iyah. Berarti tidak boleh. Kalau jumhur para ulama, mereka mengatakan riba adalah dosa besar. Tetapi dia terpisah dengan akad pinjaman. Saya pinjam kepada A, pinjam kepada bank uang 100 juta untuk beli rumah, kemudian ada persyaratan ribanya, bila terlambat ada penaltinya, dan kemudian uangnya ini pun ada bunganya dari awal. Ya, ini uangnya adalah halal, pinjamannya adalah halal, yang haram adalah persyaratannya. Ya. Jumhur mengatakan karena terpisah di sini antara pinjaman dengan persyaratan riba. Ada dua akad di sini. Pertama, akad pinjaman hukum asalnya sah. Kemudian ada persyaratan denda keterlambatan, ada persyaratan pembayaran dengan berlebih. sini riba dan hukumnya haram, dan hukum yang haram batal akadnya. Tapi apakah pinjam menjadi batal juga? Ya, jumhur berdalil dengan hadis Barirah, di mana Barirah ya ingin dijual oleh tuannya, dan tuannya mensyaratkan bahwa perwalian milik dia. Persyaratan perwalian milik dia itu adalah persyaratan yang batil. Barang dijual, tapi konsekuensi penjual barang berarti anda kan sudah tidak punya apapun juga terhadap barang itu. Tapi dia masih minta, kalau diperdekakan nanti perwaliannya milik saya. Artinya perwalian itu pada saat si budak meninggal nanti, setelah dia merdekakan oleh yang beli, kan dia punya harta segala macam. Itu hartanya menjadi milik yang memerdekakannya. Tetapi ini yang menjual enggak, dia syaratkan milik dia, padahal bukan milik dia lagi. Ini kan persyaratan yang batal. Ya. Maka Aisyah menanyakan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ishtariha wa'atikiha wa innamal wala'u liman a'taq. Aisyah beli dan terima persyaratannya bahwa perwalian milik dia, dan ketika engkau merdekakan, perwalian milik kamu bukan milik mereka. Karena ini jual belinya sah, persyaratannya batil. Jelas? Berarti terpisah di sini antara persyaratan yang batil dengan akad jual beli. Dalam pinjam-pinjam tadi juga batil persyaratannya karena mengandung unsur riba. Pinjam-pinjamnya adalah halal. Dan ini pendapat yang dipegang oleh jumhur para ulama. Dengan demikian, dalam kasus tadi, halal uangnya, boleh dia belikan ke rumah, dan rumahnya boleh dia jual dengan mencicil dengan syarat tanpa ada syarat riba. Ya, tapi bukan ini juga berarti tujuan lah. Begitu kita bikin riba aja nanti kita bertobat kan halal hasilnya. Tidak ya, akhi. Ini adalah kasus ketika orang bertobat. Ya, bukan dari awal seperti itu cara berpikirnya. Sama juga orang berpikir, wah kali gitu lebih baik saya nabung dengan cara riba, bunganya saya berikan kepada kemaslahatan umum atau para fakir miskin, kan dapat untung juga. Tidaklah. Ini pernyataan itu ketika orang bertobat. Ya, maka sering saya katakan, ini bunga riba, saya punya bunga deposito riba, Ustaz, mana mas saya berikan? Itu boleh anda berikan setelah anda bertobat. Tutup rekening anda dan ada bunganya. Bunganya itulah yang diberikan kepada fasilitas umum atau fakir miskin. Biasanya masih diteruskan itu. Kalau masih diteruskan, berarti anda belum bertobat. Tidak masuk dalam bab tadi. Ya. Dan ini pendapat inilah yang bisa dipakai hidup zaman sekarang. Negara kita dan negara-negara kaum muslimin lainnya banyak memiliki hutang dengan cara riba. Ke World Bank lah, ke negara besar lah, ke mana segala macam. Dan dengan uang itu mereka memberikan belanja negara mereka, membangun fasilitas umum dan seterusnya, menggaji para pegawai negeri dan lain-lain. Kalau uangnya tidak sah, berarti anda tidak bisa menggunakan fasilitas umum. Kalau pinjaman ya, arba syaratan riba tidak sah, berarti anda tidak boleh menggunakan jalan umum, fasilitas rumah sakit pemerintah, sekolah pemerintah, lapangan terbang pemerintah, pesawatnya juga dibeli pakai riba, pesawat pemerintah dan seterusnya. Maka pendapat jumhur para ulama ini pendapat yang lebih benar. Wallahu ta'alam. Baik, Ustaz. Selanjutnya kami bacakan untuk pesan singkat yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Ibu Tika dari Riau. Mau bertanya seperti ini. Bagaimana hukumnya kita membeli barang-barang lelang jaminan pinjaman dari bank konvensional? Karena pada saat itu kesempatan kita untuk membeli barang-barang yang berkualitas dan murah. Jazakumullahu khairan. Ya. Wallahu ta'ala alam, barang itu diambil di barang jaminan. Kita masih dalam masalah gadai kan ini. Barang itu dijual karena tidak menutupi pokok hutang, atau karena hutang sudah lunas tapi ada bunga riba yang belum dibayar. Kalau tidak bisa Anda menentukan, kalau bisa Anda menentukan, makanya dalam kasus seperti yang tadi, dua-duanya setuju, yang menggadaikan dan penerima yang memberikan hutang setuju terletak di pihak ketiga dan mereka setuju menjualkan, ya berarti dua-duanya redo sudah, ya baik yang punya hak terhadap gadai tersebut maupun pemilik barang gadai tersebut redo dia tolong jualkan. Dalam hal ini boleh Anda jual, boleh Anda beli, maksudnya dijual oleh pihak ketiga tadi atau pihak pelelangan, boleh Anda beli. Karena dua-duanya mereka redo dan mereka tahu dan tahu pembelinya bahwa uangnya nanti akan diterima oleh pihak ketiga ini dibayarkan utang seperti yang tadi. Tapi dalam kasus pelelangan yang ada, pelelangan barang-barang konvensional tersebut, seperti yang kita jelaskan tadi, Anda tidak tahu kemungkinan dia diambil seperti gadai jahiliyah yang kita jelaskan di awal, di mana dia ambil dan nilainya jauh lebih besar daripada utangnya, kemudian langsung menjadi milik mereka dan tidak ada yang dikembalikan kepada si penghutang, si yang berhutang. Kemudian juga di sana ada tambahan bunganya. Berarti ini yang diambil oleh pihak lembaga konvensional tadi hanya bukan sekedar pokok utangnya, tapi ada bunga juga di sana. Berarti Anda membeli, membantu orang mendapatkan bunga riba. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya dan jawaban yang bermanfaat, Ustaz. Berikutnya kami bacakan untuk pesan singkat yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah Ta'ala selalu merahmati antum, Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau barang gadai dititipkan ke penitipan barang atau pihak ketiga, di mana penitipan barang itu ada biayanya, di mana juga hukumnya biaya penitipan itu, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya. Biaya penitipan yang menang, kalau ada biaya penitipan, tentu yang menanggung adalah pihak pemilik barang. Baik. Tentu Rasulullah kan sudah mengatakan, la yughlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu gunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Barang gadaian tidak boleh ditahan dari pemiliknya yang menggadaikan, ya baginya adalah keuntungannya. Andai barang gadanya umai sapi beranak, anaknya ikut milik seperti yang kita menjelaskan sebelumnya, milik yang menggadaikan. Sebagaimana juga risikonya dia menanggung, mati sapinya tetap utangnya harus dibayar. Benar. Ya, maka apapun yang terjadi dampak dari gadai tersebut, seperti umpamanya biaya penyimpanan, ya dia yang membayar, ya, yang menggadaikan. Barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan undang kembali untuk Anda yang ingin bertanya via telepon, silakan di 0218236543. Telepon yang keempat, silakan, kami tunggu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Umu Dimas di Cibubur. Silakan Umu Dimas pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita menjual tanah warisan keluarga? Nah, ternyata pembeli itu meminjam dana dari bank konvensional. Sebelumnya kita tidak mengetahui ternyata dia meminjam dana ke bank. Apakah uang dari pembeli itu bisa menjadi halal, Ustaz? Anda dan pihak ahli waris yang lain, apakah ada hubungan dengan bank, disuruh tanda tangan sesuatu oleh pihak bank? Kami bilang kalau kami tidak ingin berhubungan dengan bank. Jadi sertifikatnya itu masih nama orang tua. Ya, kalau Anda tidak ada membantu, tidak ada masalah. Boleh, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, buat orang yang minjam dengan cara riba, uangnya halal atau tidak. Jadi ada perbedaan para ulama. Pendapat yang terkuat adalah uangnya halal di tangan dia. Ya, kalau dia belikan tanah milik Anda, para ahli waris, halal uang itu Anda terima. Wallahu a'lam. Oh, gitu ya, Ustaz, ya. Jadi kalau heran, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Silahkan untuk berikutnya kami tunggu kembali di 0218236543 penelpon yang selanjutnya. Halo. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ini di mana? Dari Firliana di situ Bondo. Oh ya, silakan. Nah, ini saya mau tanya Ustaz. Yeah. Kalau misalnya ada orang yang meminta modal tapi merupakan barang minyak, beras ataupun gula itu ya. Tapi saya mau menyerahkan uang itu tak bisa apa? Bekalan sendiri gitu Ustaz. Terus saya serahkan sama dia. Yang Anda serahkan ke dia uang atau barang? Uang. Terus? Terus bayarnya itu ke saya itu sehabisnya barang itu Ustaz. Bagaimana? Sehabisnya barang. Ya, sehabisnya barang itu. Anda serahkan ke dia uang berapa rupiah? Misalnya 1 juta. Nanti Anda terima berapa rupiah? Tergantung dari... Berapa rupiah Anda terima? Masih belum serahkan ini, Ustaz. Masih baru memulai gitu, Ustaz. Perkiraan berapa? 1 juta. Pas, enggak ada pertambahan? Enggak ada. Boleh. Jadi habis itu, habisnya barang itu baru bayar itu ke saya, Ustaz. Iya, tapi kan 1 juta juga. Ya... akan bagi hasil Ustaz. Makanya saya tanyakan berapa uang yang Anda terima lagi. Kalau misalnya 1.100.000 itu kan itu riba namanya. Oh iya. Kalau Anda ingin jual beli, dia butuh apa, Anda pergi beli. Oh, harus saya sendiri yang beli Ustaz ya, yang iya itu yang jual beli namanya Ibu. Kalau Anda tinggal kasih uang ke dia, dia pergi beli. Tidak ada bedanya skema ini dengan yang di bank konvensional. Seperti yang beli rumah tadi. Anda beli rumah, enggak ada uang, pinjam ke bank, nanti dibayar berlebih, riba namanya. Ini dia butuh barang, butuh minyak, segala macam, dan enggak punya uang, lalu datang ke Anda, Anda kasih uang, dia berikan minyak, lalu Anda nilai dengan harga minyak. Pembayarannya Anda jual minyak dengan harga berlebih. Ini juga namanya riba. Tapi kalau Anda mau untung, mau jualan, bilang ke dia, kau silakan duduk manis di sini, saya pergi ke pasar belanja dulu. Setelah Anda beli, Anda serahkan ke dia, mau Anda beli, boleh, kata dia. Anda bayarnya tunai, tidak, kata dia. Kapan Anda bayar, saya nyicil, boleh, enggak, boleh. Berapa kali, umpamanya, 2 kali, yaudah, berarti 600-600 ya, saya jual 1.200.000 ke kamu, 600 satu bulan pertama, bulan kedua tambah 600 lagi, ini halal. Ini jual beli yang pertama adalah riba. Oh iya, itu harus saya sendiri yang kulaan ya Ustaz ya. Baru dia terima barang itu ya Ustaz ya. Apa yang kulaan? Saya sendiri yang, saya kan punya uang misalnya Ustaz. Saya sendiri yang kulaan. Anda tidak boleh kasih uang ke dia, kasih barang ke dia. Oh gitu ya Ustaz ya. Iya. Iya. Oh iya, jasa kelahir Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan ya, pesan singkat Ustaz dari Ibu Nurul di Madura yang bertanya. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau gade sepeda motor, kemudian motornya dipakai sama orang yang ambil gadai dan tidak ada akad yang minjamin uangnya. Dan tidak ada akad sebelumnya, bagaimana hukum orang yang memakai sepeda motor itu Ustaz? Yang memakai sepeda motor tadi boleh dengan syarat piutangnya berkurang senilai sewa motor yang dia pakai. Ya, kalau motor dipakai setiap hari dan ada 1 bulan, berapa biasanya sewa motor 1 bulan? Dipotong dari piutangnya. Kalau piutangnya umpamanya 5 juta dan sewa motor per bulan 500 ribu, ya, maka 1 bulan 500.000, bulan kedua tinggal piutangnya 4.500.000. Mm-hmm. Ya. Kemudian bulan ketiga tinggal piutangnya lagi menjadi 4.000.000 dan begitu seterusnya. Yeah. Selesai 10 bulan motor kembalikan. Mm-hmm. Kalau Anda masih minta 5.000.000 itu namanya ribanya. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum apabila kita ingin beli mobil dengan meminjam uang ke bank konvensional atau bank yang membayar ke dealer? Kita meminjam di bank atau bank yang bayar ke dealer langsung? Anda bayarnya sama dengan yang Anda pinjam nominalnya atau berlebih? Pasti berlebih. Kalau berlebih namanya riba. Tapi kalau ingin halal, suruh banknya yang pergi beli, seperti yang ditanyakan oleh ibu sebelumnya tadi. Ya, jangan Anda kasih dia uang. Anda bilang, "Pak, saya mau mobil speknya seperti ini, seperti ini." Ya. Lalu kata pihak lembaga keuangan tadi, "Ya, sabar." Setelah 2 hari dia nelpon, "Bu, ini mobil yang inginkan ada, kami mau beli. Setuju enggak? Coba lihat dulu kemari." Ya, dia sudah setuju, saya seperti ini. Ya udah, kami beli bu ya. Ya silakan. Setelah dibeli oleh lembaga keuangan tadi, lalu diterimanya, kemudian dijual ke Anda dengan cara mencicil lebih mahal, itu adalah boleh. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Saya Agung dari Depok. Saya ingin menanyakan terkait gadai Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila saya mengambil mobil, menggadai mobil, mohon maaf, setelah mobil yang dijaminkan disimpan di rumah saya sewakan mobil tersebut supaya bisa digunakan. Jazakumullahu khairan. Ini dia bertanya, dia menerima gadai atau menggadaikan? Dia yang berhutang berarti. Dan mobilnya tergadai. Mungkin BPKB-nya dipegang oleh pemberi hutang. Bolehkah mobilnya dipakai dan disewakannya dia? Boleh. Karena ini milik dia. Kan tadi hadis Nabi, la yughlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu gunmuhu wa alayhi ghurmuhu. Tidak boleh ditahan barang yang gadai tersebut dari pemiliknya. Ya, itu milik dia. Dia untuk dia keuntungannya dan dia juga menanggung kerugian risikonya. Kalau disewakannya dapat uang, ya itu milik dia. Tapi sebaliknya apabila misalnya Ustaz ini justru yang memberi uang, gak boleh ya Ustaz ya. Jadi yang memberikan uang ke yang butuh, mobilnya disimpan ke dia terus disewakan ke orang lain, gak boleh ya Ustaz. Yang memberikan pinjaman yang memegang mobil tadi, kemudian disewakan oleh dia dan dapat dia uang. Boleh dengan syarat uang tadi memotong piutang. Kalau dia tidak anggap sebagai potongan piutang, utang tetap, ini namanya riba. Barakallahu fiik. Nampaknya cukup Ustaz sampai di sini. Mohon ikhtitam ya Ustaz. Akhwani wa akhwati fillah, permasalahan gadai memang di negara-negara kaum muslimin sudah sangat menjerat, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ada ratusan tahun yang posisi gadainya belum terselesaikan statusnya. Maka pelajarilah syariat Allah Azza wa Jal dan kembalilah taat kepada Allah. Dengan demikian problematika-problematika keuangan yang dalam keseharian kita bisa terurai dan bisa terselesaikan. Intanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Rasul. Bila kalian ribut dalam satu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga dengan demikian hubungan yang selama ini rusak karena dalam permasalahan harta menjadi baik kembali. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.